Mitra Bisnis, Kementerian Agama menolak usulan untuk menswastakan pengelolaan haji yang selama ini dikelolanya dengan alasan khawatir nantinya akan bersifat komersil seiring tingginya permintaan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Dawam Raharjo. Pak Dawam, apa komentar Anda? Nah itu belum tentu. Mungkin kalau dikelola oleh swasta, asal tidak ada pungutan-pungutan macam-macam dari pemerintah, maka mungkin harganya bisa lebih murah. Seperti misalnya di Malaysia, itu kan bisa lebih murah, misalnya saja. Jadi jangan ditolak, usulan itu harus dipertimbangkan demi konsumen haji. Nah, itu nanti kan berlomba-lomba bersaing kan, swasta-swasta itu bersaing, dan akhirnya harganya bisa murah. Tapi kalau dimonopoli oleh pemerintah, kemungkinan kecenderungannya harganya lebih mahal biayanya. Kalau ada persaingan, itu harga akan cenderung lebih rendah. Dan juga nanti meningkatkan kualitas pelayanan, lebih profesional. Selain itu, Kementerian Agama juga mengatakan swastanisasi haji dinilai akan menyebabkan upaya pengontrolan menjadi semakin rumit. Bagaimana pandangan Bapak? Nah, itu kan sudah menjadi kewajiban pemerintah. Nanti dibentuk asosiasi aja yang melakukan kontrol. Walaupun demikian, ya tidak ada salahnya kalau penyelenggaraan haji itu dilakukan melalui BUMN. Jadi komprominya begini, melalui BUMN tapi swasta diberi kesempatan juga. Jadi ada BUMN, di BUMN kan gitu loh, bukan oleh Departemen Agama langsung, proses birokrasi, tetapi melalui BUMN. Tapi kalau melalui BUMN, maka swasta perlu diberi kesempatan juga. Bagaimana Bapak menilai penyelenggaraan haji yang saat ini dirasa masih memiliki banyak kelemahan? Ya kan banyak masalah yang dihadapi, misalnya masalah makanan, masalah transportasi, masalah penginapan, dan sebagainya, itu kan menimbulkan masalah. Lalu, apa komentar Bapak mengenai pendapat yang mengatakan sebaiknya dibuat lembaga tersendiri untuk mengurus pengelolaan haji? Itu bisa juga. Jadi, sahamnya dimiliki oleh pemerintah, tapi juga bisa oleh swasta. Cuma, kelemahannya adalah bahwa itu nanti pengelolaannya sangat rumit karena skalanya besar, kan? Kalau dipecah-pecah, itu kan lebih efisien tersebar. Jadi, ya pokoknya PT lah. PT di mana pemerintah mempunyai saham mayoritas, misalnya gitu. Tapi Departemen Agama itu tidak bisa melepaskan diri dari kontrol. Demikian Ketua Yayasan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Dawam Raharjo. Saya Wendy Lim.